membeku. Ku ayunkan langkah kakiku menyusuri hamparan langit biru, mencari ketenangan kalbuku. Kini tiada lagi rindu padamu seperti yang dulu-dulu itu. Biarkan ku cari jalanku, walau ku hancur karenamu. Ku coba melupakan segalanya, namun bayanganmu tak pernah sirna. Selalu saja datang untuk menggoda, mengusik jiwa yang sudah terlena. Kini tiada lagi rindu di hati, semuanya telah hilang musnah bersama datangnya mentari pagi, mengganti malam-malam yang gelap. Kini tiada lagi rindu padamu.